بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وبعد InsyaAllah kita lanjutkan daurah fikih kita, dan insyaAllah ini pertemuan yang terakhir dari daurah kita Bidayatul Mutafaqih karya Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah ta'ala. Kita masuk pada bab Al-Qisma. Apa itu Qisma? Al-Qisma adalah membagi bagian dari masing-masing orang yang bersyarikat. Ya, si A dan si B bersyarikat dalam sesuatu, kemudian pembagiannya diberikan kepada si A, diberikan kepada si B. Ini namanya adalah Al-Qisma. Iya. Seperti yang diterangkan di dalam syarahnya, Wal-Qismatu ja'lu syai' aqsaman atau tamyizu nasibi ba'd syuraka. Al-Qisma artinya menjadikan sesuatu itu terbagi-bagi. Ya, menjadikan sesuatu itu apa? Terbagi-bagi. Autamyizu nasibi ba'd syuraka, atau membedakan bagian dari sebagian orang-orang yang bersyarikat. Baik. Itu ya, ini makna dari al-qisma. Qisma itu menjadikan sesuatu terbagi-bagi atau membedakan bagian dari sebagian orang-orang yang bersyarikat. Ini milik Anda, ini milik kamu. Ya, ini milik dia, ini milik sana. Nah, itu namanya adalah al-qisma. Seperti dikatakan oleh syahada ya'rifu nasibahu wa hadha ya'rifu nasibahu. Sehingga pihak ini mengetahui bagiannya, pihak itu mengetahui bagiannya. Kan takuna hunaka asya' 'alal masya', 'alal musya'. Seperti misalkan di sana ada benda yang dimiliki secara persentase. Itsnani syuraka' fid dar. Ada dua orang bersyarikat dalam kepemilikan satu rumah. Hadza lahu nisfuha. Ya, ini separohnya buat dia. Wa dzaka lahu nisfuha. Dan yang itu separohnya buat yang itu. Buat yang itu. Nuridu an naqsima bainahum liya'rifa kullu wahidin minhumā nasība. Kita berkeinginan untuk membagi bagian dari mereka agar supaya masing-masing dari mereka mengetahui mana sih bagiannya. Mana sih bagiannya? Yang mana, yang sudut mana? Yang depan atau yang belakang, yang kanan atau yang kiri. Baik. Nah, itu namanya apa? Al-Qisma. Ya. Dalam bab Qisma ini, ada dua ketentuan. Ya, pada bab Qisma ini ada berapa? Ada dua ketentuan. Wa fihi dhabitani. Ada kurang ya kalimat wafihi dhabitani. Anda ada kurang ini di syarahnya yang kurang. Wafihi dhabitani. Pada al-qisma ini ada dua ketentuan. Al-dhabitul awwalu, ketentuan yang pertama, al-qismatu nau'an. Qisma itu ada dua macam. Yang pertama, antaradin wa ikhtiyarin. Antaradin wa ikhtiyarin. Ya, berdasarkan keridhaan dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi qisma itu ada dua macam. Yang pertama, antaradin wa ikhtiyarin, berdasarkan keridhaan dan kemauan masing-masing. Ya, jadi qisma itu harus ada keridhaan dan kemauan masing-masing. Masing-masing dari pihak yang bersyarikat harus ridha terhadap pembagiannya. Masing-masing dari pihak yang bersyarikat harus apa itu namanya, mau, harus memiliki kemauan, enggak terpaksa terkait bagian yang dibagikan kepadanya. Wahia ma fihi dararun aw radu 'iwadin. Nah, jenis qisma semacam ini adalah pada apa-apa yang bisa menimbulkan hal negatif pihak lain, atau karena adanya keharusan memberikan ganti ke pihak lain tersebut. Ya. Jadi qisma ini, bagian yang pertama, kisma yang berdasarkan keridhaan dan kemauan masing-masing. Jadi masing-masing harus ridho. Ya, masing-masing harus ikhtiar. Ya, ini tidak terpaksa. Ya, masing-masing harus ridho, masing-masing harus ikhtiar. Ya, ini tidak terpaksa. Kisma yang bagaimana? Ya, ini pada apa yang bisa menimbulkan hal negatif pihak lain. Misalkan dibagi tanpa ada keridhaan, dibagi tanpa adanya kerelaan, ya, nanti akan ada bahaya bagi pihak lainnya. Baik. Auraddu 'iwadin, atau karena adanya keharusan memberikan ganti ke pihak lain tersebut. Adanya keharusan memberikan ganti kepada pihak lain tersebut. Ya, maka enggak bisa asal bagi. Ya, enggak bisa asal bagi. Kalau satu benda itu seandainya dibagi tanpa ada persetujuan keridhaan pihak lain, akan menimbulkan bahaya bagi pihak lain, akan menimbulkan madarat bagi pihak lain. Atau ada sesuatu yang harus diganti, harus diberikan kepada pihak lain. Baik, ya, satu contoh misalkan apa? Misalkan ada satu tanah. Ya, tanah ini satu kondisi yang seandainya dibagi tanpa adanya, atau seandainya dibagi itu akan menimbulkan mudharat, ya, bagi pihak yang lainnya. Baik, atau seandainya dibagi itu salah satu pihak harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang lain. Maka model syarikat yang seperti ini untuk dilakukan qisma harus ada keridhaan dan kerelaan dari masing-masing pihak. Yang kedua, an ikrahin wa ijbarin, menggunakan paksaan dan tekanan. Jadi boleh dilakukan qisma atau pembagian an ikrahin wa ijbarin berdasarkan atau menggunakan paksaan dan tekanan. Ia adalah pada apa-apa yang tidak menimbulkan hal negatif pihak lain dan juga tidak ada keharusan memberikan ganti ke pihak lain tersebut. Ya, baik, ya, seperti diterangkan di dalam syarahnya, beliau mengatakan bagi ahyanan takunu al-qismatu fiha dararun ala ahli syarikaini fala tahaqqaqa hadhihi fala tuhaqqiqu hadhihi al-qisma illa bi taradil atraf. Ya, kata Syekh, terkadang pembagian itu akan membahayakan salah satu dari pihak yang bersyarikat. Ya, maka al-qisma, pembagian ini tidak akan terwujud kecuali dengan keridhaan masing-masing dari pihak yang bersyarikat. Masalan contohnya, itsnani lahum darun aw baitun. Dua orang, keduanya memiliki kepemilikan, ya. Itsnani lahum darun aw baitun. Dua orang dia memiliki rumah. Dua orang memiliki kepemilikan terhadap satu rumah. Wa ahadu syuraka lahu thalathatu arba'iha. Ya, sementara salah satu dari orang yang bersekutu lahu thalathatu arba'iha. Dia memiliki 3/4. Dia memiliki apa? 3/4. Wa akhar lahu rubu'uha. Yang lain 1/4. Walakinnaha darun saghir. Walakinnaha darun saghiratun. Akan tetapi itu adalah darun saghiratun, rumah yang kecil. Lau akhadha syariku hadha rubu', seandainya sekutu ini mengambil 1/4, la yastafidu bihi, maka dia tidak akan bisa mengambil manfaat apapun. Ya, yakhruju lau hadha rubu' mathalan nisfu ghurfah, madha yaf'alu bi? Misalkan 1/4 rumah itu hanya bisa untuk setengah dari apa itu namanya kamar, apa yang bisa digunakan? Yahdutsu alaihi dharar, ada mudharat. Fa huna al-qisma yakunu fiha dararun, maka pembagian di sini ada bentuk kemudharatan. Fala tahaqqaqa atau fala tuhaqqiqa al-qismatu, ya. Naam. Fala tuhaqqaqu al-qismatu illa bitaradi, maka qisma ini tidak bisa diwujudkan kecuali dengan adanya ridha antara pihak-pihak yang bersyarikat. Jadi jelas ya, ini jadi ada saat misalkan dia punya rumah, ini kita berbicara masalah yang memudaratkan juga, yang memudaratkan. Misalkan begini, coba kita ada orang yang berserikat, si A dan si B. Berserikat rumah kecil, ini kepemilikan bersama. Ya, rumah kecil ini kepemilikan bersama. Kemudian seandainya ini dibagi akan menimbulkan mudarat. Ya, menimbulkan mudarat. Baik. Kenapa menimbulkan mudarat? Karena yang satu misalkan punya 1/4, ya, kemudian sisanya 3/4. Kalau ini dibagi, yang punya 1/4, ini milik Anda 1/4. Paling 1/4 itu setengah dari kamar. Ya kan? Nah ini kalau misalkan mau dibagi, itu sama-sama harus ridho. Sama-sama harus ridho. Nah ini kaidahnya, kapan kismah itu dipersyaratkan harus sama-sama ridho? Apabila menimbulkan mudarat bagi kawan syarikat yang lain. Atau misalkan dia tidak menimbulkan mudarat, tapi harus ada bayaran yang dibayarkan kepada teman syarikatnya itu. Contohnya misalkan, ya, ay in akhada ahadu syarikaini nasibahu yadfa'u muqabila iwadin an nasibil akhar. In akhada ahadu syarikaini nasiba, apabila salah satu dari dua orang yang bersyarikat ini mengambil bagiannya, yadfa'u muqabil iwadin an nasibil akhar. Ya, kalau dia mengambil bagian dari apa bagiannya, kalau salah satu dari syarikat ini mengambil dari bagiannya, yadfa'u muqabila iwadin an nasibil akhar, maka dia harus mengambil atau dia harus memberikan ganti rugi, ya, kepada kawannya itu. Contohnya, dzaka lahu nisfun wa dzaka lahu nisfun, dia punya separuh, si A punya separuh, si B punya separuh, lakin hunaka farik madi baina nisfain fa idza akhadha nasibahu yulzimu bidaf'i iwadin. Ya, tapi di sini ada satu kondisi, seandainya salah satunya diambil, ya, salah satunya diambil, maka harus diambil semuanya, gitu ya. Harus diambil semuanya, dia harus mengganti rugi. Dia harus mengganti rugi. Baik. Ya. Atau lakin hunaka fariq ma di baina nisfain, akan tetapi di sana ada pemisah antara dua bagian tersebut. Fa in akhadha nasibahu yulzimu bidaf'i iwadin. Kalau dia mengambil bagiannya, maka diharuskan untuk mengganti sejumlah uang. Ya wallahu a'lam, misalkan dia punya bagian ini separuh. Tapi di sini ini misalkan kok salah satunya itu sudah ada yang dibangun gitu ya. Ada pembatasnya, ada temboknya misalkan. Temboknya yang bangun si A. Lah ini kalau dipisah, ya, kalau dipisah tanah ini milik kamu yang ini milik saya yang ini. Lah terus tembok ini yang bangun saya. Lah terus gimana? Kan karena sudah dipisah ya berarti ini kepemilikan bersama. Artinya kepemilikan Anda sendiri, kepemilikan saya sendiri. Kalau kemarin kan bareng-bareng itu enggak masalah. Sekarang sudah menjadi milik Anda, yang ini menjadi milik saya. Ya, nah, sementara ini yang bangun saya ini tembok ini. Ya, maka Anda harus membayar ganti rugi juga. Saya habis misalkan 1 juta, ya sudah kita bagi. Nah, ini maksudnya kalau misalkan ada sesuatu yang harus dibayarkan kepada pihak syarikat yang lainnya, maka harus ada keridhaan. Ya tidak bisa dipaksa. Yang kedua, an ikrahin wa ijbar. Kismah ini menggunakan paksaan dan tekanan. Menggunakan paksaan dan tekanan. Nah, ini pada apa-apa yang tidak ada mudharat dan tidak harus mengembalikan atau tidak harus membayar beberapa biaya sebagai ganti. Gitu ya. Baik. Kemudian selanjutnya, adzabitu tsani, ketentuan yang kedua. Idza iktasama bil qur'ati lazimat illa fi halaini. Apabila qasama itu dibagi bil qur'ah, dengan cara diundi. Ya, lazimat illa fi halaini. Maka lazimat artinya berlakulah pembagian tersebut illa fi halaini, kecuali pada dua keadaan. Ya, okay, mana bagian ini, tanah ini kita bagi ya, kita kismah. Okay, kita kismah. Gimana cara kismahnya? cara kismahnya kita undi. Kamu dapat yang, kalau misalkan ini keluar, ya keluar nama saya yang dapat yang depan. Kalau keluar nama kamu, kamu yang dapat yang depan. Ya baik, kita undi. Berlaku enggak ini? Berlaku. Oke. Okay. Illa fi halaini, kecuali dalam dua keadaan, kata Syekh. Yang pertama, duhuru aibin majhulin fi nasibi ahadihima. Adanya cacat pada bagian salah satu dari keduanya, namun tidak diketahui oleh keduanya. Ya, adanya cacat pada bagian salah satu dari keduanya, namun tidak diketahui oleh keduanya. Ya, misalkan depan dan belakang. Ini salah satu dari depan atau belakang, ini ada cacatnya. Ya, tapi keduanya enggak tahu cacatnya. Baik. Nah, ini kalau misalkan terjadi seperti ini, qur'ah tersebut tidak lazim. Qur'ah tersebut tidak lazim, artinya tidak berlaku. Baik. Kemudian yang kedua, zuhuru ghabnin fahishin fi nasibi ahadihima. Adanya ghaban fahish, yakni cacat yang banyak pada bagian salah satu dari keduanya. Yang mana salah satu dari kedua pihak mengetahui keberadaan cacat itu. Nah, ini bedanya ya. Kalau ghaban fahish ini artinya ada cacat yang sangat banyak pada bagian salah satu dari keduanya, tapi yang salah satu dari kedua pihak mengetahui keberadaan cacat itu. Jadi ini ada merengkel orang Jawa itu. Ya, wis ngene bae. Kita undi, dimain-main di situ misalkan. Diundi, kemudian ternyata jatuhlah si A dapat yang depan. Si B dapat yang belakang. Si A itu tahu kalau misalkan yang belakang itu ada cacatnya. Ya, alah porah, enggak apa-apa. Yang penting bukan saya yang dapat ada cacat. Nah, ini keadaan ini, dua keadaan ini qur'ah tidak berlaku. Ya, pembagian menggunakan qur'ah atau pengundian tidak berlaku. Kenapa? Karena nanti akan ada ketidakridhoan. Tidak ada ridho nanti. Ini bahaya. Baik, yang keempat, babu da'awa wal bayinat. Bab tentang klaim-klaim dan bukti-bukti. Wa fihi dhabitun wahidun. Dan pada bab ini ada satu ketentuan. Idza tada'aya aynan wa la bayyinata li ahadihima falaha ahwalun arba'atun. Apabila dua orang mengklaim atau saling mengklaim satu benda. Wa la bayyinata li ahadihima, tapi tidak ada bukti. Ya, tidak ada bukti bagi seorang pun dari keduanya. Fala ahwalun arba'atun, maka ini memiliki empat keadaan. Jadi dua belah pihak saling mengklaim. Wah, ini milik saya. Si A bilang ini milik saya, si B bilang ini milik saya. Tapi mereka enggak punya bukti. Ya, si A ditanya apa buktinya ini milik kamu? Saya enggak punya bukti. Si B amani bukti milik kamu? Saya juga enggak punya bukti. Baik, kalau begitu ada empat keadaan di sini. Yang pertama, alla takuna al-'aynu bi yadi ahadihima wa la sama dhahir. Alla takuna al-'aynu bi yadi ahadihima wa la sama dhahir. Ya, barang tersebut tidak ada di tangan seorang pun dari keduanya. Jadi barang ini tidak ada di tangan si A, tidak ada di tangan si B. Ya, tidak dikuasai si A, tidak dikuasai si B maksudnya. Dia mengklaim benda lain. Ya, si A bilang ini milik saya, tanah yang ada di sana. Ya. Ini yang B mengatakan ini milik saya, tanah yang di sana. Baik, sekarang ada bayyinah apa tidak? Enggak ada bayyinah. Enggak ada bukti itu milik saya, enggak ada bukti itu milik dia. Baik. Tetapi sekarang berada di kekuasaan apa enggak? Enggak. Kekuasaan kamu juga enggak. Baik. Kalau seperti ini, fa yatahalafani wa yatasa wa yatanasafaniha. Ya. Afwan, salah ya. Ala takuna al-'ainu bi yadi ahadihima, saya terjemah saya. Benda itu berada di tangan salah satu dari keduanya. Afwan. Benda itu di tangan salah satu dari keduanya. Ya, si A dan si B mengaku. Si A bilang ini milik saya. Si B bilang ini milik saya. Bukti ada? Enggak ada bukti. Tanahnya di tangan siapa? Di tangan si A. Tanahnya di tangan si A. Atau misalkan diperselisihkan adalah mobil. Ya, mobil. Si A bilang ini mobil milik saya. Si B, oh enggak, ini mobil milik saya. Hakim bilang, mana buktinya? Si A bilang, saya enggak punya bukti. Si B, saya juga enggak punya bukti. Baik. Nah, terus mobilnya di tangan siapa? Sekarang di mana mobilnya? Oh, di tempat saya, si A. Baik, kalau begitu fayatahalafani, keduanya bersumpah. Wayatanasafaniha, dan keduanya saling membagi. Keduanya saling apa? Keduanya saling membagi. Baik, selanjutnya keduanya saling membagi, dibagi dua, yang ini dapat separoh, yang ini dapat separoh, gitu ya. Misalkan ini persengketakan tanah, maka tanahnya dibagi dua. Baik, ini keadaan yang pertama. Kemudian keadaan yang kedua, antakuna biyadihima, antakuna biyadaihima, fayatahalafani wayatanasofaniha aidan. Tanah itu berada di tangan keduanya, ya, atau barang yang diperselisihkan itu yang saling, yang diklaim itu berada di tangan keduanya. Misalkan diklaim tanah, ya, yang diklaim tanah, atau misalkan diklaim mobil, ya. Kemudian mereka juga nggak punya bukti, ini milik saya, ini milik anda, nggak punya bukti. Ya. Ketika ditanya sama hakim, ini emang tanahnya di tangan siapa? Yo, tangan kami berdua, tangan kami berdua, ya. Tapi kami nggak punya bukti, ini milik saya atau milik dia. Kasusnya seperti itu. Maka kalau kondisi semacam ini, keduanya juga bersumpah dan saling membagi. Ya sudah, ini milik kamu separuh, yang ini milik kamu separuh. Diputuskan seperti itu. Yang ketiga, antakuna biyadi ahadihima, tangan barang tersebut berada di tangan seorang di antara keduanya. Barang itu di tangan seorang di antara keduanya. Fahiya lahu biyaminihi. Fahiya lahu biyaminihi. Maka barang tersebut milik orang yang memegang barang itu, biyaminihi, dengan konsekuensi dia harus bersumpah. Ya. Maka benda tersebut miliknya yang membawa barang dengan syarat ia bersumpah. Baik. Jelas ya, ini tiga keadaan. Dua orang mengklaim suatu benda, enggak punya bukti. Keadaan yang pertama adalah benda itu tidak ada di tangan salah satu pun dari keduanya. Ya. Alla takuna al-ain biyadi ahadihima. Tidak ada di tangan seorang pun di antara keduanya. Ini yang pertama. Ya. Kalau tadi saya agak salah terjemah di lalat ya, kayaknya saya salah di situ. Jadi yang pertama itu tanah itu atau barang itu tidak ada di tangan seorang pun dari keduanya. Yang kedua berada di tangan antakuna biyadaihima, di tangan dua-duanya. Yang ketiga di tangan seorang di antara keduanya. Ini hukumnya beda untuk yang ketiga. Yang keempat antakuna biyadi tsalitsin, di tangan orang yang ketiga. Di tangan orang yang ketiga. Fayahlifa likulli wahidin yaminan wa ya'khudhuha. Maka orang yang ketiga ini bersumpah, sumpah untuk si A dan sumpah untuk si B, lalu orang ketiga ini yang mengambil barang. Jelas ya? Baik. Kitab syahadat, kitab tentang persaksian-persaksian. Wa fi khamsatu abwab, dan pada kitab ini ada 5 bab. Bab syurut man tuqbalu syahadatuhu, bab syarat siapa yang diterima persaksiannya. Yang kedua bab mawani' syahadah, bab penghalang-penghalang persaksian. Yang ketiga bab aqsamil masyhudi bih, bab macam-macam objek yang dipersaksikan. Macam-macam objek yang dipersaksikan. Yang keempat bab syahadah ala syahadah, bab persaksian di atas persaksian. Yang kelima babul yamin fid da'wa, bab sumpah dalam kasus tuduhan. bab sumpah dalam kasus tuduhan. Yang pertama, bab syurut man tuqbalu syahadatuhu, bab syarat orang yang diterima persaksiannya. Wa fihi dhabitun wahid, pada bab ini ada satu ketentuan. Syurutu man tuqbalu syahadatuhu sitta, syarat orang yang diterima persaksiannya ada enam. Jadi ada enam yang diterima persaksiannya. Pertama adalah al-bulug. Syarat yang pertama bulug, sudah balik. Sudah balik, ya. Jadi kalau belum balik tidak diterima persaksiannya. Ya, dia bersaksi. Ya, dia bersaksi misalkan terkait dengan perbuatan zina contohnya, ya. Kalau dia belum balik dia enggak diterima persaksiannya. Misalkan ada zina, saksinya adalah anak kecil, enggak diterima persaksiannya. Yang kedua al-aqlu, berakal. Kalau dia gila tidak diterima persaksiannya. Yang ketiga an-nutku, an-nutku, dia bisa berbicara. Ya, kalau misalkan dia tidak bisa berbicara maka tidak diterima persaksiannya. Ya, cuma ini kayaknya ada kurang. Enggak ya, benar ya. Kemudian selanjutnya al-islamu fi ghairi wasiyah fi sawar. Syarat yang keempat yang diterima persaksiannya adalah orang Islam. Orang Islam fi ghairi wasiyati fi safar, pada selain wasiat di dalam safar, pada selain kasus wasiat saat safar. Artinya persaksian orang kafir itu diterima, ya, kalau dia mempersaksikan urusan wasiat ketika kondisi safar. Ya, misalkan dia ini ketika safar ada orang berwasiat. Ya, kalau orang berwasiat harusnya muslim, apa yang menjadi saksi muslim. Tapi enggak ada muslim, maka boleh orang kafir menjadi saksi. Ya. Ya, cuman ini saja orang kafir boleh menjadi saksi. Ya, menjadi saksi cuman ini saja. Ya. Dalam kasus wasiat ketika safar. Yang lain mah enggak ada, enggak bisa orang kafir jadi saksi. Kemudian selanjutnya al-hifad, hafal apa yang ia saksikan. Dia hafal apa yang ia saksikan. Kemudian selanjutnya al-adil, al-adalah. Ya, syarat saksi selanjutnya adalah al-adalah. Yakni adil, yang dimaksud dengan al-adalah adalah orang ini tidak diketahui orang fasik. Ya, bukan orang fasik, sehingga kalau dia orang fasik suka berbuat dosa tidak diterima persaksiannya. Nah, jadi memang ketat ya dalam Islam itu ketat. Ya, karena kalau misalkan orang itu tidak adalah, tidak memiliki sifat adalah, dia bisa berbohong. Ya. Maka kalau orang ini misalkan ada satu kasus kan, kasus zina, dia harus mendatangkan 4 orang saksi. 4 orang saksi itu harus terpenuhi ini semuanya, 6 syarat ini. Ya. Kalau misalkan tidak terpenuhi, satu saja tidak ada, itu enggak diterima persaksiannya. Jadi 6 syarat ini harus diterima persaksi apa? Harus terpenuhi pada seorang saksi. Jelas ya? Baik, selanjutnya. Bab yang kedua mani'u asy-syahadah, bab mani'i asy-syahadah, bab penghalang-penghalang persaksian. Wa fi dhabitun wahidun, dan pada bab ini ada satu ketentuan. Mani'u syahadati 'asyarah, penghalang syahadah itu ada 4. Penghalang-penghalang persaksian itu ada 4. Yang pertama as-saghar. Yang pertama apa? As-saghar, kecil. Jadi artinya kalau dia masih kecil, kalau dia masih kecil, itu tidak diterima persaksiannya. Tidak diterima persaksiannya. Kapan ukuran kecil itu? Sampai balik. Ya, balik baru dia dikatakan sudah besar. Ya, catat ya. Kecil itu usianya sampai mana? Sampai balik. Hatta yablugh. Kalau dia sudah balik, maka sudah tidak dikatakan kecil. Yang kedua dari penghalang syahadah, ya, orang tidak boleh bersaksi adalah al-junun. Ya, ketika dia majnun, gila. Ya, orang gila tidak bisa menjadi saksi. Ya, maka dari sini kita mengetahui ya bahwa terkadang ada perbedaan ya antara apa yang ditentukan oleh negara dengan apa yang ditentukan oleh syariah. Contohnya misalnya di dalam negara, di dalam syariah yang enggak bisa untuk bersaksi itu anak kecil. Ya. Tapi kalau di negara itu kalau enggak salah umur 18 ya. 18 atau 21 tahun bisa menjadi saksi. Kemudian yang keempat, yang ketiga al-kharas. Al-Kharas itu bisu. Ya, bisu ini dia tidak bisa untuk menjadi saksi. Bisu enggak bisa menjadi saksi illa idza addaha bi khattihi, kecuali apabila dia menunaikan persaksian menggunakan catatannya. Ini ada kekurangan nih. Illa idza addaha bi khattihi, kecuali apabila dia menunaikan persaksian tersebut dengan cara menulis. Ya, misalkan dia bersaksi dengan cara menulis, apa-apa. Jadi bisu itu boleh menjadi saksi atau tidak menjadi halangan menjadi saksi, ya, apabila dia bersaksi menggunakan tulisan. Ya, enggak masalah ya. Baik, kemudian selanjutnya penghalang persaksian berikutnya adalah al-kufr, kafir. Kekufuran. Ya, orang kafir ini dia tidak bisa untuk menjadi saksi. Ya. Baik, kenapa? Karena ini sudah merusak adalah. Sudah merusak adalah. Ya, kefasikan terbesar adalah kekufuran. Kefasikan terbesar adalah kekufuran. Kemudian selanjutnya al-fisq, al-fisq kefasikan. Kalau dia fasik, dia terhalangi untuk menjadi saksi. Gitu ya. Kemudian yang kesembilan. Yang kelima, adamul hifat wa kasratu an-nisyan. Tidak ingat apa yang ia saksikan dan banyak lupa. Dia enggak ingat apa yang dia saksikan dan dia orangnya itu banyak lupa. Nah, itu enggak bisa juga jadi saksi. Enggak bisa jadi saksi. Kemudian yang ketujuh, al-adawatu. Sedang bermusuhan dengan tertuduh. Ya, jadi kalau dia sedang punya musuhan dengan tertuduh, itu enggak bisa jadi saksi. Ya, jadi tertuduh itu misalkan saksinya siapa, si Asim, itu dua masalah sama saya kok, enggak bisa jadi saksi dia. Ya. Kenapa? Karena pasti akan merugikan orang yang tertuduh. Kemudian selanjutnya at-tuhma. Ya, at-tuhma. Tuhma itu artinya ada kecurigaan. Ya, pada diri saksi itu ada kecurigaan. Kecurigaan apa? Kecurigaan bi an takuna lu maslah fi syahadatihi. Dia akan mendapatkan maslahat dengan persaksiannya itu. Ya. Dia akan mendapatkan maslahat dengan persaksiannya itu. Contohnya misalkan dia bersaksi untuk orang tuanya atau bersaksi untuk anaknya atau bersaksi untuk istrinya. Ya, yang bermasalah itu adalah ayahnya. Yang bermasalah anaknya, yang bermasalah adalah istrinya misalkan. Yang berkasus. Kemudian dia menjadi saksi terkait persengketaan misalkan. Nah, ini tidak bisa. Tidak bisa dia menjadi saksi. Baik, contoh berikutnya al-qarabah min al-asl awil far' awil zawaj awil wala' ba'dhum li ba'd. Yang punya hubungan kekerabatan, baik asal, asal itu karena ia orang tua dari yang berperkara. Ya, dia punya hubungan kekerabatan. Entah yang berperkara itu orang tuanya atau furu', furu' itu keturunannya. Atau persaksian orang yang punya hubungan suami istri atau hubungan alwala, pembebasan budak. Jadi misalkan ayah bersaksi untuk anak, nah, itu enggak bisa. Anak bersaksi untuk ayah, itu enggak bisa. Ya. Suami bersaksi untuk istri enggak bisa dalam peradilan Islam. Termasuk budak bersaksi untuk tuan yang membebaskannya atau tuan yang membebaskan bersaksi untuk budak yang dia bebaskan, itu enggak bisa. Ya. Baik ya, ini penghalang asyhadah. Yang ketiga, babu aqsamil masyhudi bi. Bab macam-macam objek yang dipersaksikan. Oke. Bab macam-macam objek yang dipersaksikan. Wa fihi dhabitun wahidun, dan pada bab ini ada satu ketentuan. Aqsamul masyhud bihi tis'ah. Macam-macam objek yang dipersaksikan ada 4. Nah, ini perlu diketahui ya, apa saja sih yang dipersaksikan itu? Artinya yang di situ butuh adanya saksi itu perkara apa saja dalam syariah kita? Perkara apa saja? Kemudian perkara itu butuh berapa saksi? Oke, kita baca saja. Ma la yuqbalu fihi illa arba'atu rijalin. Persaksian yang tidak diterima kecuali dari 4 laki-laki. Jadi persaksian yang tidak diterima kecuali dari 4 laki-laki. Ya, wa huwa zina wa ma fi ma'nahu. Ia adalah zina dan yang semakna dengannya. Homoseksual, lesbian, gitu ya. Jadi pada objek yang dipersaksikan ini, ya, dia minimal adalah 4 orang laki-laki. Ya. Jadi misalkan 2 enggak bisa. Ya, tidak bisa diterima persaksian kecuali dari 4 laki-laki. Jadi pada kasusnya zina dan semacamnya yang semakna dengan itu. Baik. Yang kedua, ma la yuqbalu fihi illa thalathatu rijalin. Persaksian yang tidak diterima kecuali dari 3 laki-laki. Persaksian yang tidak diterima kecuali dari apa? Dari 3 laki-laki. Ya. Wa huwa al-ma'rufu bi ginan yad'il faqr liya'khudha min az-zakati. Ya. Ia adalah orang yang dikenal kaya mengaku miskin agar bisa mendapatkan zakat. Nah, ini persaksian ini tidak diterima, atau kasus ini tidak diterima kecuali dari 3 orang laki-laki. Kasus apa? Kasus orang mengaku miskin padahal dia kaya. Ya, untuk bisa mengambil zakat. Ya, jadi harus ada 3 orang laki-laki yang bersaksi bahwasanya dia itu miskin gitu loh. Karena dia orang-orang itu taunya dia kaya, ma'ruf sebagai orang yang kaya. Kok tiba-tiba dia mengaku miskin? Oh, barangkali dia utangnya banyak. Barangkali. Nah, ini agar supaya dia bisa mengambil harta zakat harus ada 3 orang yang bersaksi. Yang ketiga, ma yuqbalu fihi. Persaksian yang diterima dari 3 orang. Ya, persaksian yang diterima dari 3 orang. Wa syahadatu rajulin wa imra'ataini fil huquqil maliyah. Ya, ini persaksian satu orang laki-laki dan 2 orang perempuan pada hak-hak yang terkait dengan harta. Ya, jadi persaksian seorang laki-laki dan 2 orang perempuan pada hak-hak yang terkait dengan harta. Jadi kasus masalah harta itu, masalah uang, masalah tanah gitu ya. Baik. Nah, ini kalau ada saksi, saksinya 1 laki-laki, 2 orang wanita. Ya. Kemudian yang keempat, mala yuqbalu fi ila rajulan. Persaksian yang tidak diterima kecuali dari 2 orang laki-laki. Ya, kal qisas wal hudud wan nikah war raj'a. Seperti misalkan qisas, ya, hukuman had, ya, nikah dan raj'a. Ya, kita sudah selesai ya qisas ini. Ya, qisas ini agar orang bisa diterapkan hukum qisas, ya. Itu kan syaratnya dia mengaku kan? Mengaku dia melakukan kejahatan itu atau dia ada saksi. Dan saksinya itu minimal berapa? Minimal 2. Laki-laki. Hudud juga sama. Misalnya potong tangan, minimal berapa? Ya, persaksiannya 2 orang laki-laki. Nikah, ya, nikah harus ada saksi, minimal berapa? 2 laki-laki. Rajah, rujuk ini kalau ada saksi, ini sunnah ya. Ini berapa minimalnya? Minimal 2. Baik, kemudian yang kelima, ma yuqbalu fi syahadatu rajulin wahidin. Persaksian yang diterima dari 1 orang. Ya. Persaksian bagaimana itu? Wa ru'yatu hilal Ramadan. Ini persaksian terkait ru'yatul hilal Ramadan. Ya, ru'yatul hilal Ramadan ini dia 1 orang saksi sudah cukup. Kalau ru'yatul hilal Syawal itu minimal 2. Ya. Juga persaksian seorang dokter terkait penyakit anak Adam. Juga persaksian seorang dokter hewan terkait penyakit hewan. Jadi kalau seorang dokter dia memeriksa orang, ya, ini cukup dia sekali, nggak perlu dia dokter yang lain juga mempersaksikan. Oh, si A ini sakitnya ini, nggak perlu. 1 orang udah cukup, gitu ya. Baik. Yang keenam, ma yuqbalu fi rajulun wahidun wa yamin. Persaksian yang diterima dari 1 orang laki-laki dan sumpah. Nggak cukup 1 orang laki-laki saja, tapi juga harus ada sumpah. Ya, ma la yujadu fihi illa syahidun wahid. Fayuqbalu ma'a yaminil mudda'i fil huquqil maliyah. Nah, ini pada kasus yang bagaimana? Pada kondisi tidak didapati 1 saksi. Tidak didapati kecuali 1 saksi. Maka diterima disertai sumpah penuduh pada kasus terkait harta. Ya, jadi misalkan penuduh ini menuduh orang. Enggak ada bukti sama sekali. Ya, enggak ada bukti. Enggak ada saksi kecuali saksinya 1. Baik, sekarang saksinya bersumpah. Ya, apa? Saya ulang. Baik, sekarang saksi, kalau begitu orang yang menuduh juga bersumpah. Kan dalam pembahasan itu, dalam pembahasan terkait dengan harta ya ini ya, terkait dengan harta. Ini misalkan si A mengklaim harta ya yang ada pada si B. Dan kemudian si A ini ngomong kepada si B, lapor ke hakim. Hakim mengatakan kepada si B, kamu mengaku enggak kalau itu barang-barang yang ada di milikmu itu milik dia? Si B mengatakan enggak. Ya. Kalau begitu, sekarang kan lemparkan kepada si A. Kamu yang nuduh, kamu punya bukti enggak? Jadi punya saksi enggak kamu? Ya, kamu punya saksi enggak? Bagiannya itu saksi. Kamu punya saksi. Oh iya Pak, saya punya saksi. Berapa saksinya? Satu. Enggak cukup satu. Nah terus gimana Pak? Oke, enggak apa-apa. Satu bawa sini tapi kau sumpah. Nah itu ya maksudnya seperti itu. Maksudnya seperti itu. Diterima dari satu orang laki-laki dan sumpah. Pada kondisi tidak didapati kecuali satu saksi, maka diterima disertai sumpah penuduh pada kasus terkait harta. Yang ketujuh, mayuk balu fi qawlum ru'atin wahidatin. Persaksian yang diterima dari ucapan satu perempuan. Ya, persaksian yang diterima dari ucapan satu perempuan. Wa huwa ma la yattali 'alaihi ar-rijalu min umuri an-nisa. Persaksiannya bagaimana? Ia adalah apa-apa yang tidak bisa dilihat oleh laki-laki berupa hal-hal yang sifatnya privasi wanita. Nah, ini jadi persaksian ini wanita satu orang, ya ini sah untuk bersaksi. Pada apa? Pada apa-apa yang tidak bisa dilihat oleh laki-laki berupa hal-hal yang sifatnya privasi wanita. Gitu ya. Baik. Kemudian selanjutnya, ini contohnya misalkan persaksian seorang dokter wanita terkait kemaluan wanita gitu ya, ada masalah apa enggak, masih gadis apa enggak gitu. Ini diterima dari persaksian seorang wanita. Dokter pun kalau dokter itu wanita, ya itu enggak diterima persaksian satu orang dia, kecuali dalam kasus ini. Ya. Baik, kemudian selanjutnya ma yuqbalu fihi, atau persaksian wanita tidak diterima kecuali dalam kasus ini. Ya, karena tadi minimalnya ya satu orang laki-laki. Ya, jadi kalau misalkan dokter wanita dia ingin memvonis, oh ini sakitnya ini, itu sebetulnya kalau dia dikatakan bersaksi enggak cukup dia. Ya, kecuali kalau hal-hal yang terkait dengan kewanitaan. Kewanitaan, sakit kewanitaan. Nah, itu baru bisa. Kemudian yang ketujuh. Enggak, yang ke-8. Mayuk walu fi syahadatu ahli kitab ma'a yaminihim. Persaksian yang diterima padanya, persaksian ahli kitab disertai dengan sumpah mereka. Ya, ini terkait kasus wasiat saat safar jika tidak didapati selain mereka. Ini ya, persaksian yang diterima padanya persaksian ahli kitab disertai dengan sumpah mereka. Ya, ini terkait kasus wasiat saat safar jika tidak didapati selain mereka. Jadi ahli kitab ini boleh bersaksi pada kasus ini aja. Ya, makanya kita itu banyak ya tidak sesuai itu dengan Islam, siapapun boleh jadi saksi, keliru itu. Yang ke-9, mayuk balu fi syahadatu sibyan, persaksiannya diterima dari anak-anak. Jadi asalnya anak-anak enggak bisa untuk bersaksi, tapi di sini persaksian diterima dari anak-anak. Ya. Wa hiya ba'duhum 'ala ba'dhin, ia adalah persaksian mereka satu sama lain. Ia adalah, ini coret ya, dia adalah persaksian mereka satu sama lain jika di sana tidak ada laki-laki dewasa. Nah, misalnya anak kecil ini bersaksi bahwasanya si itu mencuri gitu ya. Sama-sama anak kecil. Sama-sama anak kecil. Kalau tidak ada anak dewasa, kalau ada anak dewasa, maka anak dewasalah yang menjadi saksi. Baik, selanjutnya bab asyhadah ala syahada. Bab asyhadah ala asyhada, bab persaksian di atas persaksian. Apa maksud persaksian di atas persaksian? Maksudnya begini. Ya, misalkan ada dua orang yang menjadi saksi zina. Ya. Ada dua orang yang menjadi saksi zina. Nah, dua orang ini dia semestinya datang ke pengadilan. Tapi qadarullah dua orang ini tidak bisa datang ke pengadilan karena satu dan lain hal. Maka dua orang ini memerintahkan orang lain. Memerintahkan orang lain, ya. Si A memerintahkan si B. Kemudian si C memerintahkan si D. Baik. Nah, ini namanya syahada ala syahada. Nanti ya, si B dan si D yang akan datang ke pengadilan. Padahal yang lihat kasus adalah si A dan si C. Ini namanya syahada ala syahada. Persaksian di atas persaksian. Wa fihi dhabitun wahidun. Dan pada bab ini ada satu ketentuan. Syurutu syahada ala syahada arba'ah. Syarat syahada ala syahada itu ada 4. Yang pertama, an takuna fi huquqil adamiyyin. Terkait hak-hak anak Adam. Terkait hak-hak anak Adam. Jadi bukan terkait dengan apa itu namanya hak Allah Subhanahu wa taala ya, tapi terkait dengan hak anak anak Adam. Ya, fa in kanat fi huquqillah azza wa jalla fala tuqbal. Kalau itu terkait dengan hak Allah, maka tidak diterima asyhadah ala syahadah. Ya, maka contoh yang saya sebutkan tadi terkait dengan zina, ya perbuatan zina, wallahu taala alamu bis-shawab, ini termasuk dari hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betul ya? Jadi saya contohnya tadi keliru. Kita ini misalkan minum khamar, kemudian zina, ya, minum khamar, minum zina, apa? Zina, itu hak Allah, enggak bisa syahadah ala syahadah. Jadi syahadah ala syahadah ini terkait dengan hak manusia, hak anak Adam, terkait dengan harta, terkait dengan kehormatan. Itu hak manusia. Ya. Misalkan qadaf, ya, misalkan qadaf. Ya, baik, misalkan qadaf, menuduh. Itu kan hak manusia, hak anak Adam. Ya. Kamu bersaksi enggak kalau dia itu nuduh orang itu? Iya, saya bersaksi. Tapi saya enggak bisa untuk datang ke pengadilan menjadi saksi. Dan terus saya akan wakilkan ke orang. Ini boleh. Tapi kalau misalkan hak itu terkait dengan hak Allah, enggak bisa syahadah la syahadah. Dia yang menjadi saksi, ada orang berzina, maka dia sendiri yang harus datang ke pengadilan. Dia enggak bisa minta orang lain untuk bersaksi atas nama dirinya. Jelas ya? Syarat yang pertama antakuna fi huquqi al-adamiyyin. Yang kedua ta'adzuru syuhudil asal. Saksi asli berhalangan hadir. Saksi asli berhalangan hadir. Yang ketiga subutu adalati syuhudil asli wal fara'. Telah tetap adanya adalah saksi asli dan saksi furu'. Artinya saksi asli dan saksi furu', saksi yang menjadi wakil tadi, ini sama-sama adalah, sama-sama adalah. Ya, saya enggak perlu untuk mengulang ya maksud dari kata al-adalah. Kemudian yang keempat, dawamul adalah fihima ila ayyastura al-hukam. Keberadaan adalah keduanya itu senantiasa ada sampai diputuskan sebuah hukum. Maksudnya seandainya belum diputuskan hukum lalu dia melakukan dosa besar. Melakukan dosa besar, menjadi fasik sehingga tidak adalah, maka tidak bisa persaksian ala syahadah ini diterima. Dia harus membawa persaksian orang yang asli tadi. Baik, kalau misalkan orang yang menjadi wakil ini sebelum diputuskan hukum dia melakukan minum khamar misalkan, kefasikan berarti. Baik, selanjutnya bab al-yamin fid da'awa. Bab sumpah dalam kasus tuduhan. Artinya ketika ada tuduhan, kasus ini berupa tuduhan. Kapan ada sumpah di situ? Kapan diharuskan bersumpah? Wa fi salasatu dhawabit, dan pada bab ini ada tiga ketentuan. Adhabitul awwalu, ketentuan pertama, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara huquqal 'ibad. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Bukti itu wajib bagi orang yang menuduh. Jadi kalau orang itu menuduh dia wajib datangin bukti. Wal yamin 'ala man ankara. Sementara sumpah itu wajib bagi orang yang mengingkari huquqo al-adam, huquqo al-ibad, hak hamba-hamba Allah. Ya, dan ini juga kasusnya terkait hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dalam catatan saya, seorang mengklaim hak atas suatu harta, atas suatu yang dimaukan dengannya harta, lalu yang dituduh mengingkari, maka ia wajib bersumpah. Adapun jika bukan hak anak Adam, bukan harta, melainkan hak Allah berupa hudud, ya. Orang yang mengingkari tidak dituntut bersumpah. Ya, orang yang mengingkari tidak dituntut apa? Bersumpah. Baik, selanjutnya. Adhabitu tsani, ketentuan yang kedua. Idza halafa ala fi'li nafsi, halafa ala al-bad. Jika ia bersumpah kait perbuatannya, maka ia bersumpah memastikan kebenaran adanya perbuatan itu. Jadi kalau dia bersumpah terkait perbuatan dirinya sendiri, isi sumpahnya adalah memastikan bahwa ia betul berbuat. Demi Allah, saya melakukannya. Kayak gitu lah maksudnya. Ya. Wa idza halafa 'ala fi'li ghairi, kalau ia bersumpah terkait perbuatan orang lain, halafa 'ala nafyil 'ilmi, maka ia bersumpah berupa meniadakan pengetahuannya akan hal itu. Jadi kalau dia bersumpah terkait perbuatan orang, isi sumpahnya itu demi Allah saya, apa itu namanya, ya, ia berkata demi Allah saya melakukannya, ya, atau demi Allah saya tidak melakukannya, itu memastikan gitu ya. Ia berkata demi Allah saya tidak tahu kalau ia melakukannya. Nah ini maksudnya ya, mungkin nanti perlu detailkan ya. Jadi kalau misalkan dia bersumpah terkait perbuatan orang, orang ini berzina misalkan, atau orang ini membunuh, kalau dia mau sumpah, dia mengatakan demi Allah saya enggak tahu. Bukan demi Allah dia berzina, enggak bisa. Ya. Jadi memastikan, ya, memastikan jika ia bersumpah terkait perbuatannya, maka ia bersumpah memastikan kebenaran adanya perbuatan itu. Ya, jadi kalau terkait perbuatan dia isi sumpahnya itu memastikan kalau itu benar gitu loh. Benar dia berbuat atau benar dia tidak berbuat. Gitu ya. Saya enggak pernah berbuat, demi Allah saya tidak berbuat. Kalau dia berbuat, demi Allah saya berbuat. Tapi kalau terkait perbuatan orang lain, dia enggak bisa mengatakan demi Allah dia berbuat. Demi Allah dia tidak berbuat, enggak bisa. Ya, dia harus mengatakan demi Allah saya enggak tahu. Ya, seperti itu. Maka keliru dia di sebagian orang mengatakan demi Allah kalau saya ngelakoni, enggak bisa. Demi Allah dia lo yang melakukan, enggak bisa. Ya, karena dia apa? Bersumpah menilai perbuatan orang. Baik, adzabitu salis, ketentuan yang ketiga. Al-qadi lil-qadi taglidul yamin bil-qawla au bil-zaman au bil-makan idha ro'a dhalik. Hakim boleh meneguhkan atau mengokohkan sumpah dengan menggunakan ucapan, menggunakan waktu tertentu atau tempat tertentu. Jadi kalau hakim ini ingin meneguhkan sumpah, ya lebih serius lagi di dalam memberikan sumpah, maka dia boleh mengokohkan dengan menggunakan ucapan. Contohnya misalkan uqsimu billahil jabbar al mutakabbir al azim al jalil. Jadi ucapannya itu diteguhkan betul, aku bersumpah dengan nama Allah al jabbar, ya, al mutakabbir al azim al jalil, gitu ya. Atau dengan menggunakan waktu tertentu, misal bersumpah setelah asar, ya, saya kok agak ragu ini, Anda bersumpah setelah asar, ya. Nah, ini ingin meneguhkan sumpah, karena sumpah setelah asar lebih lagi, gitu ya. Atau dengan menggunakan tempat, misalnya bersumpahlah di dekat mimbar. Bersumpahlah di dekat mimbar. Baik, selanjutnya yang terakhir. Dekat mimbar Rasulullah maksudnya. Kitabul Iqrar. Kitab Al-Iqrar. Iqrar itu apa? Pengakuan. Wa fi arba'atu dhawabit. Dan pada kitab ini ada 4 ketentuan. Yang pertama, dhabitul awwalu, syurutu sihhatil iqrari sitta. Syarat sahnya iqrar ada 6. Syarat sahnya iqrar ada 6. Kapan orang itu sah mengakui suatu perbuatan? Yang pertama, ayyakuna mukallafan. Ya. Yang berikrar adalah mukallaf. Illa sabi fima udhina lahu minat tijarah wa nahwiha. Kecuali anak kecil pada hal yang ia diizinkan untuknya berupa pembelian atau semacamnya, ya. Jadi anak kecil nggak bisa mengaku suatu perbuatan kecuali kalau pada perkara yang dia diizinkan, seperti misalkan jual beli yang ringan, ya, atau yang semacamnya. Yang kedua, ayakuna mukhtaran, yang berikrar melakukan dengan kesadaran sendiri alias bukan dipaksa. Jadi ikrar ini sah apabila orang yang mengikrar mengaku itu tidak dipaksa. Maka misalkan dia disiksa dulu, disiksa kemudian dia mengaku, oh ya Pak saya mencuri, itu enggak sah itu, ya. Jadi percuma saja kita sebagai orang muslim, percuma saja nyuruh orang ngaku tapi disiksa dulu, ya, gimana dia enggak mau ngaku, dia sudah babak belur. Kemudian yang ketiga, at-tasrih al-jazim ma'al qasdi wan niyyah, dengan bahasa yang lugas bukan kiasan, dan betul-betul memastikan atau jazim disertai dengan maksud dan niat. Jadi dia itu menggunakan bahasa yang lugas dan dia memastikan betul bahwa dia memang melakukannya dan dia ada niatan untuk mengaku. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya yang keempat, alla yakuna mahjuran alaihi. Bukan orang yang sedang dihajar atau diboikot. Ya, kalau misalkan dia sedang dihajar atau diboikot, maka dia tidak sah ikrarnya. Tidak sah ikrarnya. Ya. Ya. Karena orang yang dihajar misalnya dalam hal ekonomi itu, ya, dalam hal dia muflis itu, dia muflis itu hartanya kan terkait dengan orang lain. Kalau dia mengaku misalkan dia misalkan mengaku gini, "Oh, saya itu punya utang kepada orang itu juga." Oh, itu enggak bisa dia mengaku seperti itu. Ya. Enggak bisa dia mengaku. Kenapa? Karena khawatirnya itu main-main dia ingin menyelamatkan harta. ya, dengan dia mengatakan saya punya utang juga kepada orang lain, maka harta dia juga akan dibayarkan kepada orang lain. Baik ya, jadi iqrar bagi orang yang mahjur ini tidak diterima. Padahal enggak ada bukti kalau orang lain tersebut utang kepada dia, gitu kan? Baik, kemudian selanjutnya, alla yakunal muqir muttahaman fi iqrarihi. Ya. Orang yang mengaku ini dia tidak dituduh, atau orang yang berikrar itu bukan orang yang tertuduh terkait ikrarnya. Ya. Artinya kalau misalkan dia mengikrarkan sesuatu, ya, tapi dia tertuduh, nanti manfaatnya akan kembali kepada dirinya sendiri. Ya, maka ini tidak diperkenankan. Ya, tidak memenuhi syarat. Baik, kemudian selanjutnya yang keenam. Ala yukadziba al-muqirra al-muqarru lahu al-muqirra fi iqrarihi. Pihak yang terkait dengan ikrarnya itu tidak mendustakan ikrar orang yang berikrar tersebut. Jadi misalkan ada pihak yang terkait, dia ikrar, saya mengaku, tapi orang itu pihak yang lain mengatakan enggak, saya enggak ngakui. Bohong itu, pengakuannya bohong. Ah, gitu ya. Adab itu tsani, ketentuan kedua, la yuqbalu iqraru ahadin ala ghairihi. Ya, tidak diterima atau ikrar seseorang atas orang lain tidak diterima. Ikrar seseorang atas orang lain tidak diterima. Ya, maksudnya misalkan gini, dia mengaku orang lain itu bersumpah, mengaku bahasanya orang lain itu yang melakukan perbuatan. Ya, saya ikrarkan bahwa si A itu yang berbuat, enggak bisa. Makanya tidak diterima, atau ikrar seseorang atas orang lain tidak diterima. Saya mengaku bahasanya orang lain itu yang berbuat, enggak bisa. Kedua, pet yang ketiga, la yuqbalu ruju'ul muqir an iqrar illa fi makana haddan lillah. Rujuknya orang yang berikrar dari ikrarnya atau mencabut pengakuan tidak diterima kecuali terkait hukum had Allah. Ya, jadi ketika dia mencabut ikrarnya itu tidak diterima kecuali kalau terkait hukum had. Misalkan dia zina, kemudian setelah itu dia mencabut ikrarnya, maka ini diterima. Ya, maka ini diterima. Tapi selain terkait dengan had Allah, itu ikrarnya nggak diterima. Misalkan dia tadinya ikrar bahwa dia utang ke orang, setelah itu dia mencabut ikrarnya, mencabut pengakuannya. Ya, ini tidak diterima. Yang terakhir, man aqarra bi syahadataini walau qubailu mautihi hukima bi islamihi. Ya, barang siapa yang mengaku atau mengikrarkan dua kalimat syahadat, ya, walau qubaila mautihi, walaupun mendekati kematiannya, hukima bi islamihi, maka dia dihukumi sebagai orang Islam. Subhanallah, luar biasa ya. Kitab ini dalam kitab fikih madzhab Hambali diakhiri dengan bab iqrar dan diakhiri dari pembahasan siapa yang mengikrarkan dua kalimat syahadat walaupun menjelang kematiannya, maka dihukumi sebagai orang Islam. Karena diharapkan ketika seseorang itu penulisan kitab fikih, kenapa kok dibikin kayak gitu terakhirnya itu, karena setelah selesai membaca kitab fikih itu diharapkan nanti selesai kehidupan kita itu juga mengikrarkan syahadat. Luar biasa. Dan ini mohon maaf ya, karena kita ngebut-ngebut ini, saya juga sebetulnya udah telat ini untuk ke masjid ya. Ini yang bisa disampaikan insyaallah kita, ini daurah pertemuan yang terakhir, kebenaran semua dari Allah Ta'ala. Nanti saya sambung ada kata apa, ikhtitam ya, penutupan insyaallah nanti siaran berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.